نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, memberi petunjuknya kepada kita, menjaga kita, dan memberikan karunia, taufik, ilmu dan amal. Dan mudah-mudahan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Adda wa Dawa, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai kepada fasal Al-Farqu Baina Husnul Dzan wal Ghurur, ya, pasal perbedaan antara berprasangka baik dan al-ghurur, yaitu tertipu. Nah, ini masih panjang beliau membahas masalah ini. Ya, jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita semua sikap yang benar dan sikap yang salah dalam beribadah. Ya. Ini lebih kepada keyakinan atau akidahnya orang-orang Murji'ah. Di mana orang-orang Murji'ah itu memiliki keyakinan iman cukup hati dan lisan, ya. Tidak perlu amal perbuatan. Bismillah. Sehingga amal soleh yang dilakukan tidak berpengaruh kepada iman. Begitu pula amal buruk yang dikerjakan tidak akan mempengaruhi keimanannya. Tentu ini merupakan satu kesalahan yang sangat fatal. Oleh karenanya beliau sangat konsen beberapa halaman menjelaskan itu, termasuk yang akan kita bahas ini. Qala al-muallif rahimahullah taala, faqad tabayyana al-farqu baina husnidh-dhon wal-ghurur. Ya, sungguh telah jelas perbedaan antara husnudzon, berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah. Wal ghurur, dan keterkecohan, tertipu. Nah, ini perbedaannya sangat jelas, ya. Wa anna husnudzon in hamala 'alal amali, ya, wa hafta 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah Ta'ala, kemudian husnudzon tersebut membawa kita untuk melakukan suatu amal, ya, kemudian memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan amal itu, dan kita tergiring saqa ilaih, ya, menggiring kita kepada amal itu, itu mah fahuwa sahih, maka itu benar. Misalkan saya yakin Allah Ta'ala mengampuni saya dengan dosa tadi. Saya tadi berbuat dosa. Nah, saya yakin Allah Ta'ala mengampuni saya. Kemudian husnudzon seperti ini, ya, persangka baik seperti ini di membawa kita apa? Istighfar. Membawa kita pada tobat. Di mana tobat syaratnya ikhlas, menyesal, meninggalkan perbuatan dosa, keinginan keras yang kuat tidak kembali kepada dosa itu. Nah, kalau itu yang ada, husnudzon tadi bahwa Allah mengampuni saya, fahuwa sahih, itu benar. Ya. Wa in da'a ilal bitalati wal inhimaki fi al ma'asi fahuwa ghurur. Namun apabila persangkaan baik tadi husnudzonnya tadi mengajak kepada al-bitalah. Apa al-bitalah? At-ta'attul anil amal, yaitu tidak beramal. Ya, tadi saya berbuat dosa, yakin Allah Ta'ala mengampuni saya. Mas, kenapa kamu kok berbuat dosa? Kenapa kamu kok pacaran? Kan dosa. Loh, kamu gak tahu ya, Allah Ta'ala maha pengampun. Nah, ini husnudzon. Antum tidak paham bahwa rahmat Allah mendahului kemarahannya. Tetap dia pacaran, tetap dia berbuat dosa. Itu namanya ghurur. Persangka baik seperti itu jika mengajak ilal bitalah wal inhimak, yaitu al-himak yaitu al-ihtimam, ihtamma ya, fil ma'asi, membuat orang itu berhenti melakukan kebaikan, kemudian tambah kenceng, tambah semangat, tambah perhatian pada maksiat, fahuwa ghurur. Maka itu termasuk tertipu. Ini. Nah, ini ada orang yang punya pemahaman begitu, para jemaah. Kamu jangan buruk sangka kepada Allah, pakai dalil. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya berada dalam persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka bahwa Allah tidak mengampuni, ya tidak akan diampuni. Kalau dia berprasangka baik pada Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni. Sementara persangkaan tersebut tidak diiringi oleh perbuatan baik, bahkan sebaliknya, tetap selalu berada pada perbuatan jeleknya, pada dosanya, maka itu namanya bukan persangka baik, tapi tertipu. Itulah namanya apa? Irja, bukan roja. Ada ar-roja, ada al-irja. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa husnudzon huwa ar-roja. Faman kana rajahu hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fahuwa raja'un sahihun. Husnudzon itulah roja. Ar-roja, barang siapa rojanya menghantarkan dia, memberikan hadiah petunjuk kepada ketaatan kepada orang itu, zajiran lahu adil maksiat, kemudian menghalangi dia, menyingkirkan dia dari perbuatan maksiat, bahwa rojaun sahihun, maka itu harapan yang benar. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, ya, mengharapkan kasih sayang, mengharapkan ampunan Allah, jangan terus-menerus dalam perbuatan maksiat. Perbaiki ibadah kita, tinggalkan maksiat. Ya. Sementara ada orang yang berbuat ketaatan tapi apa? Takut. Ya, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya, nah, ini antum bisa lihat dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 60, ya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, ya, annahum ila rabbihim yurajiun. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Apa artinya? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka apa yang mereka perbuat, hati mereka takut. Nah, maksudnya nanti pada hari kiamat amal perbuatan mereka itu akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Lantas hati mereka takut. Nah, ini ketika ayat ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi, ya, Aisyah menyangka, ya, bahwa itu adalah siapa? Orang-orang yang minum minuman keras, ya, orang-orang yang berzina, ya, orang-orang yang mencuri, ya. Sebagaimana kata Aisyah, ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat huwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu khamra wa huwa ya'fu Allah azza wa jalla faqala la ya binta Abi Bakr, la ya binta Abi Bakr, ya binta Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jal. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun tadi ayat berapa? 60. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka apa yang mereka berbuat, hati mereka takut. Apakah yang dimaksud adalah orang yang mencuri, orang berzina, orang minum khamr, ya? Sehingga dia takut pada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Bukan wahai putrinya Abu Bakar, putrinya As-Siddiq, bukan. Justru dia adalah siapa? Orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, tapi dia takut kepada Allah. Takut apa? Takut tidak diterima. Ini para jemaah, bukan malah dosa jalan terus, kemudian kita harus husnudzon pada Allah Ta'ala, Allah mengampuni kita. Bertolak belakang dengan ayat ini. Ayat ini, orang sholat, orang puasa, orang sedekah, tapi takut kepada Allah Ta'ala. Takut apa? Takut tidak diterima. Dalam ayat yang lain, apa? Ya khafu an la yuqbalu minhu. Takut tidak diterima amalnya. Nah, kalau yang berbuat baik saja takut tidak diterima, apalagi yang tidak, hanya bermodalkan apa? Husnudzon. Pakai dalil. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim? Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa jawabannya? Al-Karim. Apa yang membuat kamu itu terkecoh dengan Al-Karim? Dengan Tuhanmu Al-Karim? Apa yang membuat kamu itu tertipu? Ya, dengan Allah Ta'ala. Maksud tertipu di sini salah paham. Terkecoh. Terkecohnya apa? Terkecohnya dia berbuat dosa, tapi nanti Allah mengampuni. Tetap dalam perbuatan dosanya, tidak mau minta ampun, tidak mau bertobat. Modalnya apa? Husnudzon pada Allah Ta'ala. Ditanya, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah yang Maha Mulia? Apa jawabannya? Yaitu Al-Karim itu. Dengan ayat itu sendiri dijawab, dengan Al-Karim, bahwa Allah itu mulia. Ini dibawa oleh Syekh, oleh Ibnu Qayyim pada keterangan dulu, ya. Oleh beliau. Jadi kata-kata Al-Karimnya itu yang, ya, yang mereka terkecoh, ya. Ini dulu ya, saya di mana tuh, di halaman sebelumnya, ya. Itu. Dia di Al-Karim. Paham maksud saya di sini, kawan? Ya, ma gharraka bi rabbika Al-Karim? Apa yang membuat engkau terkecoh? Ya. Ini jawabannya ya Al-Karim, karena Allah Maha Mulia. Maka kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Benar ya pernyataannya, tapi alasannya salah. Kalau memang kita itu berbaik sangka pada Allah, maka dikatakan husnudzon itu benar apabila menggiring, membawa kita tetap bertambah semangat dalam beribadah, baru itu namanya persangka baik yang benar kepada Allah. Tapi kalau kita bermodal, kita itu jangan buruk sangka pada Allah Ta'ala. Karena apa? Semua tergantung kepada persangkaan kita. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berada pada persangkaan hambaku. Kalau kita bersangka buruk pada Allah Ta'ala, kita tidak dapat ampunan. Kita harus bersangka baik. Benar tidak pernyataan ini? Betul, pernyataan itu betul, harus bersangka baik. Tapi kalau persangkaan seperti itu menggiring orang untuk berhenti beramal baik dan semangat untuk melakukan dosa, itu namanya husnudzon yang salah. Disebut dengan apa? Al-ghurur. Tertipu, terkecoh. Tapi kalau persangkaan baiknya menggiring kita untuk semangat ibadah, istighfar, tobat, meninggalkan dosa, baru itu namanya persangkaan baik yang benar, dan itu disebut dalam istilah akidah apa? Ar-roja, ar-roja. Ini para jemaah. Dan ini boleh antum rasakan, setan itu pintar untuk membisikkan ketika kita berbuat dosa, sudahlah, enggak ada masalah, Allah itu Maha Pengampun kok. Ya, nanti diampuni. Ya, itu dosa kecil, itu kecil. Ya. Tuh lihat tuh, sebelahmu itu. Tuh, bodoh banget dosanya minta ampun banyak sekali. Itu setan membisikkan begitu. Akhirnya apa? Ya kita merasa tenang dalam perbuatan dosa. Seakan tidak ada gelisah. Padahal kegelisahan seseorang atas perbuatan dosa termasuk apa? Ciri-ciri keimanan bersemi dalam hati. Begitu pula kegembiraan dalam beramal soleh termasuk juga ciri-ciri keimanan bersemi dalam hati. Nabi bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun, rawahu an-Nasa'i. Barang siapa yang membuat dirinya gembira, senang perbuatan baik yang dilakukan dan membuat dirinya sedih, sakit, gelisah perbuatan buruk dosa yang dia kerjakan, fahuwa mu'minun, itulah orang beriman, itulah orang yang imannya bersemi dalam hatinya. Kadang sebaliknya, ikhwan para jemaah sekalian, kadang sebaliknya, ketinggalan sholat tenang-tenang saja, tidak, seakan tidak ada rasa gundah dan gelisah, resah. Tapi ketika berbuat dosa, ah itu mah dosa kecil, ya. Ah itu mah nanti urusan 60 tahun. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhaf an yaqa alaih, wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa ala anfih fayakulu hakadha, rawahul Bukhari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di lereng di bawah gunung di mana dia takut gunung itu hancur dan menimpa dirinya. Gunung para jemaah, bukan apa? Bukan dinding, bukan pohon, ya, bukan anak tangga. Nanti jatuh ketajuan anak tangga, bukan juga bukan durian, bukan, ya. Tapi apa? Gunung. Coba kita lihat gunung-gunung yang sekarang sedang aktif, Gunung Merapi, Sinabung, ya, udah pada lari. Ah, itu orang mukmin melihat dosanya seperti itu. Tapi orang fajir, orang yang memang gemar dan suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang bertengger di hidung. Coba kalau ada lalat nempel sini, fayakulu hakada. Ah, cuman ini kecil, remeh. Ini para jemaah, ya. Nah, orang yang salah paham tadi disebut dengan al-ghurur, terkecoh, orang yang tertipu, ya, menempatkan husnudzonnya kepada Allah Ta'ala bukan pada tempatnya. Husnudzonnya benar, tapi penempatannya salah. Itulah disebut dengan al-irja. Kalau benar disebut ar-roja, ya. Kemudian kata beliau, wa man kanat bitolatuhu roja'an wa roja'uhu bitolatan wa tafriton fahuwal magrur, ya. Dan barang siapa yang menjadikan bitolahnya, apa bitolah? Berhenti dari amal. Apa bitolah? Yaitu at-ta'atul alil amal, tidak berbuat kebaikan. Sholat juga barangkali semaunya, masih sholat semaunya, apalagi memang gak sholat, tidak mau istighfar, tidak mau tobat, tidak mau sedekah, dijadikan roja, harapan. Oh, gak apa-apa saya gak bersedekah, gak masalah saya tidak sholat, lalu dia, saya mengharapkan ampunan Allah. Atau rojahu bitolatan, atau harapannya bitolah, saya mengharap dengan cara apa? Meninggalkan amal, meninggalkan amalnya jadi sebagai harapan. kemudian harapannya dengan cara meninggalkan amal wa tafriton dan meremehkan amal, fahuwal magrur, maka orang itu dikatakan orang yang tertipu. Dan kita tidak mau para jemaah menjadi orang yang tertipu, ya. Nabi mengajarkan teplek sininya, dendam, hipnotis, kasih semuanya. Kita enggak mau menjadi orang yang tertipu. Nah, ini kalau tidak mau ditipu oleh orang, ini tertipu, ditipu oleh dirinya sendiri. Ini sungguh ya sangat apa ya? Sangat ironi sekali. Dia tertipu dengan dirinya sendiri, tertipu dengan pemikiran dan pikiran sendiri. Ini para jemaah. Walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an yauda alaihi min mughilliha ma yanfa'uhu fahmalaha walam yadhurha walam yabdhurha walam yahrusha wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa saqin wa ta'ahudil ardi la'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Ya, seandainya ada orang yang punya tanah lalu dia berharap tanah itu kembali dari orang yang katakanlah yang merebutnya supaya ada manfaat, lalu tanah itu dapat kembali. Kemudian setelah tanah itu sudah kembali, fa'ahmalaha, dia remehkan, dia abaikan, dibiarkan. Walam yabdurha, tidak dikasih bibit. Walam yahrusha, tidak dicocok tanam. Kemudian apa? Dia hassana dhannah, ya, memperbaiki atau dia husnudzon, berprasangka baik bahwa dia akan mendapatkan hasil dari orang tadi yang tanahnya ya di bawah dia, ya, tanpa dicocok tanam, tanpa dikasih bibit, tanpa diairi, ya, tanpa dijaga tanah itu, dirawat. Maka apa orang seperti itu, ya, apa? Jadi dia punya sekian hektar tanah, biarkan, tapi nanti mengharapkan hasil. Apa kata beliau? La'addahun nas, maka orang-orang akan menganggap dia orang yang seperti itu min asfahis sufaha, orang yang paling safih. Apa safih itu? Ya, safih itu bodoh. Safih itu ya apa, keterbelakangan mental. Demikian para jemaah. Ya, sama dengan kita. Kalau kita tidak mau beramal, sementara dosa jalan terus, lalu dia berharap ampunan Allah, yaitu sama dengan ini. Beliau memberikan kias, analogi orang yang salah menempatkan husnudzonnya kepada Allah Ta'ala. Ayo kita ngaji, kita amalkan ilmu yang kita kaji, baru kita mengharapkan taufik hidayah dari Allah. Ngaji enggak, ya, kemudian ingin betul dalam beribadah dan diterima ibadahnya, maka ini adalah pepesan kosong para jemaah hati Allah. Sementara orang yang sudah ngaji tetap minta taufik dari Allah Ta'ala supaya ilmunya bisa diamalkan dan bermanfaat. Setelah itu apa? In Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba doanya itu, tapi tidak mau nutut ilmu. Doanya itu, tapi tidak mau mengkoreksi amal-amal ibadah yang dilakukan. Sementara syarat amal ibadah diterima ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah tidak mungkin bisa diraih dan didapatkan kecuali dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, kalau kita seperti itu, dosa dosa jalan terus, ibadah berhenti, thalabul ilm tidak mau, amal tidak dikoreksi, lalu mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sengaja tidak mau thalabul ilm, sengaja tidak mau mengkoreksi amal-amalnya, tidak evaluasi. Apalagi sampai membawa dia meninggalkan amal terus menerus dalam perbuatan dosa dengan anggapan baik husnudzon pada Allah Ta'ala. Sudahlah, yakinlah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa tersebut, Allah Maha Pengampun. Nah ini ya, itu namanya tertipu para jemaah. Bahkan apa perkataan Ibnu Qayyim sangat berat banget, dia termasuk asbahis sufaha, ya asbahis sufaha, orang bodoh, orang tolol dan paling asbahis sufaha, ya ini. Kemudian kata beliau, wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'. Demikian juga, ini beliau berikan contoh yang lain. Demikian juga seandainya ada orang dia berprasangka baik, husnudzon, kemudian sangat kuat rojaknya, harapannya, lalu dia melakukan apa? Ya, melakukan bi an yaji'ahu waladun, mudah-mudahan datang pada dia seorang anak, min ghairi jima, tapi tidak mau berhubungan sama istrinya. Mau anak, ada juga yang gak mau kawin, mau anak, ada juga yang mau banyak anak tapi gak mau nambah. Nah ini ya, ini namanya apa? Harapan yang ya pepesan kosong. Dia tidak mau kawin, ingin punya anak, bagaimana bisa? Sementara yang kawin saja belum tentu punya anak. Nah berarti di sini apa? Disyariatkannya al-akhdu bil asbab, yaitu melakukan sebab-sebab para jemaah. Ya, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang telah diwariskan untuk kalian bima, dengan sebab amal ibadah kalian. Ya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma'adu minal jannah wa ma'adu minal nar, faqalu ya Rasulullah afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal, faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan juga ditetapkan tempatnya di neraka. Heran para sahabat. Hah? Kalau begitu ya Rasul, kita bersandar saja pada takdir. Tidak perlu beramal, tidak perlu melakukan sebab. Apa kata Nabi? I'malu, beramallah, ambil sebab. Dan masing-masing orang akan dimudahkan kepada takdirnya. Ya, faman atawattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang bertakwa dan memberi dan bertakwa membenarkan surga, dimudahkan. Artinya kalau dia mau beramal, keyakinan benar, dimudahkan. Ya, untuk mudah menuju hidayah. Tapi barang siapa yang tidak mau memberi, bakhil, merasa cukup, mendustakan surga, kami mudahkan untuk sulit. Sulit dapat apa? Dapat hidayah. Nah, kita yang sudah berusaha mencari ilmu, mencari hidayah, itu pun perlu minta taufik. Kita mencari hidayatul irsyad, hidayatul ilm, belajar, minta taufik, ya Allah berikan taufik bisa mengamalkan ilmu itu. Apalagi yang tidak mau belajar, ya. Kemudian apa? Mengandalkan prasangka baik yang tidak benar. Au yasira a'lam ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tam min alaihi wa amsal dzalik, atau orang yang berharap ingin menjadi orang yang paling alim di zamannya, ingin menjadi orang yang paling viral. Kalau sekarang viral, ya beda orang paling alim sama viral. Viral belum tentu alim. Nah, alam ahli zaman nih, ingin menjadi orang yang paling alim di zamannya, tapi dia min ghairi talabin lil ilmi, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau belajar. Wahir sinta min alai, tidak mau perhatian, tidak mau semangat dengan semangat yang sempurna. Itu namanya terkecoh. Wa am tsali dzalik, dan yang semisalnya. Ini semua beliau kasih contoh para jemaah, contoh bagi orang-orang yang tertipu dan terkecoh. Fa kadzalika man hasuna dzannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wa jitnabi nawahihi wa billahi taufik. Begitu juga orang yang persangkaan baiknya, husnudzon, kuat harapannya untuk menjadi orang yang al-fawz, menjadi fawzi, menjadi faiz, menjadi fawaz, untuk mendapat darajat al-ula, ya, derajat yang tinggi, mendapatkan nikmat yang tegak, nikmat yang kuat, tanpa melakukan ketaatan, tanpa taqarrub mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan larangannya, maka ini orang terkecoh. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Lalu beliau bawakan firman Allah Al-Baqarah 218, waqad qala ta'ala, waqad qala ta'ala, qad, beliau sampai waqad qala, sungguh Allah telah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru fi sabilillah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum ityanahum bihadihi at-ta'at. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan yang berjihad di jalan Allah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Maka orang yang mengharapkan rahmat Allah harus punya tiga sifat. Pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad. Bukan hanya hijrah saja. Ayo kita hijrah. Pakai apa? Hijab. Hijab. Hijab syar'i. Ya. Sekarang semua serba syar'i nih. Dulu islami. Sampai ada pacaran islami. Ada dangdut islami. Ya. Ada juga apa? Ada, alhamdulillah belum ada sampai zina islami. Sekarang syar'i. Semua serba syar'i. Hijab syar'i, hijab, hijrah, hijab, tapi tidak syar'i. Ya, masukkan ke dalam bajunya, tetap juga yang lain menonjol. Ya. Maka kita lihat definisi ketiganya ini. Iman, hijrah, jihad fisabilillah. Kalau iman, definisi Ahlussunnah apa? Ya, tasdikun bil jinan wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan, dibenarkan hati, diucapkan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Apa yang diyakini oleh hati, yaitu apa saja yang diyakini oleh para sahabat. Keyakinan dan keimanan seperti yang diyakini dan diimani oleh para sahabat, sebagaimana dalam Al-Baqarah 137, ya. Tolong dibuka, ya. Al-Baqarah 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Al-Baqarah 137, ya. Yang artinya, seandainya jikalau mereka beriman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi, dengan yang semisal seperti apa yang kalian imani. Siapa kalian di sini dimaksud ketika pertama kali ayat ini turun? Tidak lain adalah para sahabat. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, seandainya mereka berkeyakinan seperti apa yang kalian yakini, apa jaminan Allah Ta'ala? Faqad ihtadaw sungguh mereka itu berada di atas hidayah. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah yang benar, iman kita harus iman seperti para sahabat yang mereka yakini. Oleh karena itu dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad apa? Ya, Ushul Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah bagi kami adalah apa? Berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman seperti imannya mereka. Kita semua hafal rukun iman yang 6, hadis Jibril, antum binabillah wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, betul. Bahwa iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir yang baik dan buruk, betul. Tapi kalau kita periksa, anak TK semua hafal. Tapi kalau kita periksa, iman kepada Allah banyak versi. Allah di mana? Di mana-mana, versi pertama. Allah di mana? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di selatan. Allah di mana? Ada mata di hati. Allah di mana? Di surga. Ya, sementara Allah berfirman Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis tawa. Nabi ketika menanyakan kepada seorang budak wanita yang akan dinikahi, ya, yang akan dibebaskan oleh tuannya, ditanya aina Allah? Qalat fis sama. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiha fa innaha mu'minah. Ya. Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Kok ada orang yang mengatakan tidak boleh bertanya aina Allah? Nabi bertanya kok. Kemana tidak boleh? Dan hadis tersebut dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Ya. Ini. Di mana Allah? Di langit, di atas langit. Bukan berarti kemudian nempel di langit, diliputi langit, tidak. Ya. Pemahaman seperti itu karena apa? Karena mukaddimah dalam pikirannya menyamakan Allah dengan makhluk dulu, baru kemudian berarti Allah berarti. Sementara nasnya bicara begitu, laisa kamitsli syai'un. Banyak orang yang membantah bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, bahwa ayat ini berhenti di situ. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama, tidak ada yang sama dengan Allah apapun. Lanjutkan, wahuwa sami'ul basir. Allah mendengar dan maha melihat. Bukankah mendengar dan melihat juga sifatnya manusia? Betul? Sementara di awal Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un annakira fi siyakin nafi yufidul umum. Apapun, siapapun, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah mendengar dan melihat. Saya, antum mendengar dan melihat, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau begitu, ya tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Antum paham tidak mendengar? Allah mendengar, iya paham. Kenapa kalau Allah tangan kok tidak paham? Istiwa paham, iya paham. Al-istiwa ma'lum. Maklum apanya? Maknanya. Wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib was'alu ahlu bid'atun. Istiwa maklum, apa maknanya? Kaifiyahnya yang tidak diketahui. Beriman padanya wajib, percaya entahnya perkara yang baru. Ya. Kalau kita membaca ayat laisa kamitsli syai'un, jangan berhenti, lanjutkan. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama satupun, siapapun dan apapun dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan melihat. Loh, berarti mendengar itu juga sifat makhluk. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, sama juga. Tangan Allah juga tidak sama dengan tangan makhluk. Dipahami tidak mendengar dan melihat? Dipahami, sama juga dipahami maknanya. Tangan, cuman kaifiyahnya tidak dijelaskan. dan tidak diketahui karena tidak dijelaskan oleh Allah SWT. Ya kaifiyah seperti apa, bagaimananya, ini para jamaah, itu iman. Ini iman kepada Allah Ta'ala, banyak versi, tentu versi Ahlu Sunnah yang harus kita pegang. Begitu pula iman pada malaikat, ya, iman pada malaikat. Ada mengatakan bahwa malaikat itu bukan makhluk tapi sifat, sehingga kalau orang itu bisa berbuat suatu kebaikan bisa menjadi malaikat. Makanya ada istilah dia adalah malaikat saya. Nah itu, dia malaikat saya. Ya. Sementara sudah jelas Nabi menjelaskan dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum, rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sementara manusia Nabi Adam diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Jelas perbedaannya. Nah, sehingga para ulama menyusun kitab tersendiri tentang malaikat, ya, al-malaikah ini. Ya, maka kita kalau sudah perkara-perkara yang gaib, iman itu berhenti dengan nas, jangan sampai akal masuk. Ya, karena perkara gaib berhenti dengan nas, Quran, Sunnah, ijma. Itu para jemaah. Iman kepada kitab-kitabnya. Ada yang mengatakan Quran kurang sempurna, ada yang sempurna lagi, yaitu apa? Mushaf Fatimah kurang ini, kurang ini. Jadi banyak versi, ya. Banyak versi. Sementara ya Al-Qur'an jelas Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qur'an. Ketika Nabi Umar bin Khattab pegang lembaran Taurat, Nabi marah. Seandainya Musa hidup sekarang ini, dia harus ikuti aku. Cukup Quran, ya. Quran para jamaah. Jangan yang lain. Tarukusikum amrain lan tadillu ma inta masatun kitab Allah wa sunnah rasulih. Dan ketika Quran dipegang, konsekuensinya juga berpegang kepada sunnah. Ketika berpegang Quran sunnah, konsekuensinya dengan pemahaman salafus soleh, baru kita beriman kepada kitab-kitab dan kitab Al-Quran di sini. Ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian kepada Nabi, beriman kepada nabi-nabi. Dan Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa annahu illa kana min ashabin nar, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengarkan risalah kenabianku, baik Yahudi maupun Nasoro, lalu dia meninggal mati tidak beriman kepada apa yang kubawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Ya. Dan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, wa makana Muhammadun abah hadimir rijalikum walakin Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Ini perlu dijelaskan ya, iman begini. Ya, Nabi Muhammad bukanlah ayah dari seorang kalian, tapi dari Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam, ada yang mengatakan khatam itu cincin, bukan berarti terakhir, ya itu. Khatam cincin. Kalau cincin perhiasan, berarti Nabi perhiasan para anbiya, bukan berarti terakhir. Sehingga muncul ya Ghulam Mirza Ahmad. Di Indonesia muncul siapa? Ahmad Musaddiq dan lain sebagainya. Sementara Nabi bersabda, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-mahi alladhi yumhabi al-kufru wa ana al-hashir alladhi yusharu an-nas ala qadami wa ana al-aqib wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, aku adalah al-mahi, di mana kekufuran dihapus dengan perantaraan diutusnya aku. Dan aku adalah hasyir, yaitu yang mengumpulkan, di mana nanti manusia di hari padang mahsyar dikumpulkan di depanku. Dan aku adalah al-aqib. Apa al-aqib? Tidak ada nabi setelah itu. Ya, ini beriman kepada nabi-nabi terakhir Nabi Muhammad, masih banyak orang-orang ngaku nabi, dan unik dan anehnya banyak yang ikut. Orang ngaku malaikat banyak pengikutnya. Kenapa? Dakwah yang berkah ini kita harus takut-takut, malu-malu, umum didengarkan oleh siapa saja. Kita jangan malu-malu, kita sebarkan dakwah yang hak ini para jemaah. Ya, beriman pada hari kiamat. Coba antum masih ingat, kita masih ingat benar kiamat 2012. Sekarang sudah terbalik 2021. Angkanya sudah terbalik, ya. 2012 sampai bikin bunker mau nyusup ke sana. Coba pikir di mana? Ada juga yang bedol deso, semua satu desa takut kiamat. Ya. Kiamat Allah yang tahu para jemaah. Allah yang tahu. Kepada takdir juga demikian, ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah dan seterusnya. Ini iman. Barangkali sampai di sini belum hijrah apa definisinya dan juga jihad. Insyaallah pada kesempatan yang lain ya, kita akan dengarkan bersama penjelasannya. Mudah-mudahan dari penjelasan itu ya menambah wawasan kita untuk bisa benar dalam memahami persoalan, dan pembahasan itu bukan dari saya, kita sandarkan kepada pemahaman para ulama. Demikian, wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Saya sampaikan kepada ikhwan yang hadir di studio. Fali tafaddal masyduran. Naam ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan serta taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini untuk memperdalam materi, silakan bagi pemerhati roja di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana? Saya di Sukabumi. Silakan, apa pertanyaannya? Begini Pak Ustaz, dahulu saya itu betul-betul pelaku dosa. Setelah saya taubat, saya ikut beribadah di tempat saya itu, apapun yang mereka kerjakan itu kita kerjakan. Ternyata setelah saya tahu hijrah, ibadah-ibadah tersebut sangat jauh dari Quran dan Sunnah, kebanyakan bid'ah gitu. Jadi saya berpikir, ya Allah, bagaimana ini? Apakah ibadah saya selama ini, saya takut menjadi bangkrut gitu ya. Karena saya sudah tua, banyak sakit-sakit. Baik Bapak. Sudah ya. Cukup Bapak pertanyaannya ya. Ya itu aja yang saya pertanyakan ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu ya jawaban dari Ustaz. Ya. Ya. Silakan Ustaz Fadl. Ya baik, barakallahu fiik kepada Bapak yang bertanya. Dan kesadaran akan perbuatan salah di masa lalu, kemudian rujuk kembali bertobat kepada Allah Ta'ala dengan penyesalan, itu merupakan satu karunia yang sangat besar. Dan itu merupakan seperti yang kita dengarkan hadis tadi, adalah iman bersemi dalam hati. Karena sedih dengan perbuatan buruk yang dilakukan, dan tentu setelah tahu perbuatan salah yang dilakukan, kemudian dia meninggalkan dan kembali kepada yang benar, senang dengan kebenaran itu, itu adalah orang beriman. Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa huwa mu'minun, rawahu an-Nasa'i. Barang siapa yang membuatnya senang gembira perbuatan baik yang dilakukan dan menjadikan dia sedih tersakiti perbuatan buruk dosa yang dikerjakan, itulah orang beriman. Ya, kemudian adapun perbuatan masa lalu yang kita tidak tahu, maka ketahuilah ketidaktahuan kita terhadap agama ini insyaallah diampuni, dimaafkan. Nabi bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan wa mastuqrihu alaihi, rawahu al-Baihaqi. Ya, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan, melampaui, melewati dari umatku. Karena apa? Karena al-khata, kesalahan yang tidak disengaja, yang dia tidak tahu. Ya, dan lupa serta dipaksa, terpaksa atau dipaksa, maka itu dimaafkan. Yang jadi tuntutan adalah kita jangan sampai selalu tidak tahu. Karena ada orang yang memang tidak tahu, ada orang yang pura-pura tidak tahu, ada juga orang yang tidak mau tahu. Maka kita berada pada posisi yang mana? Kalau memang dia benar-benar tidak tahu, Allah Ta'ala mengampuni, Allah Ta'ala memaafkan. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastuqrihu 'alaih. Bahwa Allah Ta'ala memaafkan umatku karena al-khata', kesalahan yang dia tidak tahu. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya, jangan siksa kami, jangan adab kami dengan sebab yaitu kesalahan kami. Demikian. Insyaallah semoga dimaafkan dan ibadah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya ikhlas, sementara mutabaahnya karena tidak tahu. Tuntutannya sekarang harus cari tahu dengan cara thalabul ilm, dengan cara untuk menuntut ilmu. Jangan sampai ketidaktahuan itu menjadi tidak mau tahu. Ketidaktahuan menjadi pura-pura tidak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, maka hukumnya berat. Kalau tidak mau tahu berarti dia berpaling. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasyruhu yaumil qiyamati a'ma. Qala rabbi lima asyartani ya'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kalau dia tidak mau tahu berarti dia berpaling. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka dia berada dalam kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia protes, ya Rabbi, kenapa saya buta? Dulu aku melek. Apa kata Allah? Yang demikian itu sudah datang kepadamu ayat-ayat kami, ternyata kamu melalaikan. Sekarang kamu dilalaikan, dilupakan. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya masih di 0218236543 untuk Anda yang berdalam materi, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Silakan, dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan, Pari. Silakan Pak Mulyono pertanyaan. Ustaz, iman itu yajid wa yankus, bertambah dan berkurang. Kemudian Allah membolak-balikkan hati. Jadi apa tujuan Allah ini membolak-balikkan hati sementara kita sudah beriman, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pertanyaan yang sangat baik, ya insyaallah. Ya, dalam hadis disebutkan doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hati kami di atas agamamu. Al-iman yazidu wa yankus, itu akidah Ahlussunnah. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiat. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan maksiat. Lantas apa hikmah di balik itu? Allah kok membolak-balik hati sementara iman bertambah dan berkurang? Ingat, hidup semua adalah ujian. Ya, adalah ujian. Dan kita dikasih, diberi materi ujiannya. tidak langsung diberi soal, ya kalau kita misalkan dengan anak sekolah, tidak langsung soalnya begini, tidak, diberi materinya, diberi juga pematerinya, ya, diturunkan Al-Quran, diutus Nabi, dilanjut oleh para ulama, disebarkan oleh para da'i yang mengambil dari para ulama, sebatas yang diketahui, gitu, ya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya, bukan yang paling banyak. Nah, paling baik itu ukurannya apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mengikuti Nabi. Nah, di situ iman bertambah dengan bertambahnya ketaatan, dengan ilmu. Ya. Kita diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada nafsu dengan ilham yang baik, takwa dan fujur. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini materinya diberikan. Ya, demi nafsu Allah Ta'ala bersumpah. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa, demi nafsu dan yang meluruskannya. Ya, dan apa yang meluruskannya? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu itu fujuraha wa taqwaha. Fujur keburukan, dosa. Takwa kebaikan. Sekarang kepada bapak yang bertanya, ya, hafidzakallah, semoga Allah menjaga bapak. Ketika seseorang mau mencuri, tahu tidak bahwa mencuri itu tidak baik? Tahu. Kira-kira ada pertentangan tidak dalam jiwanya curi atau tidak? Ya, korupsi atau tidak? Sekarang atau tidak sama sekali? Kan begitu. Ya, sekarang atau tidak sama sekali. Itu bertentangan. Pasti itu bertentangan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dan mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang selalu mengotori jiwanya. Sebab kalau jiwanya kotor, nafsunya kotor, maka apa? Selalu mengarah kepada yang buruk-buruk. Dan hukum asalnya nafsu begitu. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat 53 Allah berfirman, aku tidak berlepas diri dari kesalahanku, kata Zulaikha, sebagaimana Allah firmankan, wa ma ubarri'u nafsi. Lalu apa? Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya nafsu itu la ammarah, lam taukid ammarah sirah mubalaghah dari kata amirah. Berarti apa? Sesungguhnya pakai ada inna nafsa la amma, pakai lam taukid ammarah mubalaghah, berarti benar-benar sungguh selalu menyuruh nafsu itu kepada apa? Kepada keburukan. Ini kan rahasianya, materi yang disampaikan. Lalu dikasih solusinya. Ini penyakitnya, ini obatnya. Dan diuji, kasih soal. Kalau enggak sholat, kalau enggak mau zakat, dikasih soal. Mau apa tidak? Sudah tahu materinya. Ini diuji. Hati bolak-balik. Ya, mau sholat apa enggak? Sekarang atau tidak sama sekali? Itu bolak-balik. Kita minta kepada Allah ditetapkan. Ketika kita tidak melakukan itu, minta ketetapan. Ketika kita istiqomah melakukan ketaatan, minta ketetapan. Di sini ujiannya, ya. Nah, sementara yang membisiki kebaikan malaikat, yang membisiki keburukan adalah jin, syaitan. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya walakin ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Rawahu Muslim. Masing-masing kalian itu diberi qorin. Apa qorin? Teman dekat yang selalu membisiki, bentuknya jin dan malaikat. Nah, malaikat membisiki takwa, jin membisiki fujur dosa. Mau mencuri, mau korupsi, sekarang atau tidak sama sekali. Nah, ini berzina lanjut atau berhenti. Ya, masing-masing kasih korin jin malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, aku juga ada korin jin. Ya, walakin a'ani Allah fa aslama wala ya'muruni illa bi khair. Tapi Allah telah menolong aku sehingga korin jinku itu aslam. Aslam masuk Islam. Aslam juga tunduk, maknanya bisa dua-duanya. Tunduk sehingga apa? Korin jinku tidak menyuruh kecuali kebaikan. Makanya Nabi maksum, terjaga. Kalau kita meskipun namanya maksum tetap hatinya bolak balik, tinggal kemana bolak baliknya. Kalau di saat itu imannya seperti bapak tadi bilang lagi yankus turun, maka cenderungnya kepada fujur, kepada dosa. Kalau imannya yazid lagi-lagi naik, insya Allah dijaga oleh Allah karena kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Nah, di sini penting dan perlunya di dalam memahami perkara harus komprehensif, harus integral, jangan parsial, jangan terpotong sepotong dan sebagian, tapi harus ya menyeluruh. Dan itu ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikumpulkan semua dalil satu sama lain, saling menopang pemahaman. Kalau hanya sepintas, seakan-akan Allah Ta'ala zalim, na'udzubillah. Seakan-akan di situ ada kontradiksi, ada pertentangan. Bukan kontradiksi, kita yang tidak paham. Ya, maka hikmahnya adalah kita ujian. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ma yuhyikum wallahu apa? Lima yuhyikum, ya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika mengajak kalian kepada apa? Apa saja yang memberikan kehidupan kepada kalian. Dan Allah Ta'ala ya yahulu bainal mar'i wa qalbihi, berada antara dia dengan hatinya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan apa? Inna quluba ibni Adam fi isbi'ai min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rahu Muslim, bahwa hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan? Ya, terserah Allah Ta'ala. Tapi terserah Allah Ta'ala sini, kita dikasih petunjuk. Diberi petunjuk. Ya, ini benar, ini salah. Dan kita diberi akal, bisa membedakan yang salah dan yang benar. Coba, kalau orang disuruh sholat, sudahlah. Ya, kalau Allah kasih hidayah pada saya akan sholat, sudah jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong. Apa? Kok selalu mengarah tidak sholat? Kalau dia berbohong, sudahlah, kalau Allah kasih petunjuk, saya tidak bohong, jujur. Kenapa kok selalu kebohong? Tapi ketika disuruh milih nasi goreng spesial atau nasi putih saja, milih mana? Kok cenderung ke nasi goreng spesial? Jangankan orang yang waras, akalnya sehat, orang gila, coba kita kasih sepiring pasir, sepiring nasi goreng spesial, gak pernah salah juga. Tetap milih nasi goreng spesial. Karena itu memang naluri. Ya, naluri. Nah, kita sebenarnya kasih naluri kepada kebenaran itu para jemaah. Cuman hukum asalnya kita berada kebenaran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap yang lahir bayi itu fitrah, suci, bersih, tauhid. Nah, setan yang memalingkan, nafsu tadi jin. Nah, kita itu bisa tidak menghadapi syaitan, menghadapi jin ini, dikasih oleh Allah Ta'ala jalannya, caranya, mau tidak mengambil, dikasih akal, bisa mencerna, bisa membedakan, dikasih hidayah, petunjuk Quran dan Sunnah, dikasih pembimbing, semua lengkap. Taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dan terang benderang. Ya, terang seperti terangnya apa namanya? Dinding yang putih. Sehingga saking terangnya malam seperti siangnya, tidak ada bedanya. Agama itu terang. Malam seperti siang padahal malam gelap. Dan tidak akan menyimpang kecuali akan binasa. Orang menyimpang pasti binasa. Nah demikian, ya mungkin kepada Bapak bukan ada kontradiksi di situ, ya justru itu ujian. Dan Allah Ta'ala akan menunjukkan kita kebenaran-kebenaran kalau kita mau. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun dia, orang-orang yang sungguh-sungguh jalan kami, kami tunjukkan. Kalau enggak mau, ya sudah, dibiarkan. Ya, jangan kemudian kita salah memahami Allah Ta'ala kok bolak-balik. Ya. Memang Allah yang membolak-balik, tapi Allah memberikan ini sebabnya bisa tetap istiqomah. Ini sebabnya bisa menyimpang. Silakan ini lakukan sebabnya. Ini caranya. Dijelaskan semuanya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf karena terbatasnya waktu yang disediakan di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadl ya Ustaz. Ya, barakallahu fiik, para jemaah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun saudara berada, mari kita selalu mohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan taufik kepada zat yang membolak-balikkan hati kita supaya kita tetap di atas hidayahnya. Kemudian senantiasa kita menuntut ilmu, jadi ilmu bermanfaat, kemudian jadi amal soleh yang diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Karena dengan ilmu dan amal, itulah kontribusi kita untuk memenangkan agama Islam ini di atas agama yang lain. Kalau sudah ilmu dan amal ditinggalkan, maka itu bukan ciri-ciri orang Islam. Kalau hanya berilmu tanpa amal, itulah Yahudi yang dikatakan al-maghdub, yaitu yang dimurkai. Kalau kita banyak amal tanpa ilmu, itulah Nasoro, kata Nabi, al-dhalin, yang tersesat, banyak amal tanpa ilmu. Orang Islam, maka ilmu dan amal. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dengan ilmu dan amal. Ilmu bermanfaat, amal soleh. Jazakumullah khairan atas perhatiannya pada ikhwah yang ada di masjid, ikhwah yang ada di studio, kaum muslimin semuanya. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.